بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan قد تقدم في هذه الفقرات من النهي عن المناظرة والجدال. Sungguh telah berlalu di dalam paragraf-paragraf ini larangan dari perdebatan dalam perkara agama. Wa qulna al-haqqu fi hadhihi al-mas'alati anna al-munadharata wal-jidala لإبراز الحق وإظهاره وقمع المعاند وهداية الضال أمر مطلوب. Dan kami katakan yang benar dalam permasalahan ini adalah bahwasanya perdebatan dalam perkara agama untuk menampakkan kebenaran dan memperlihatkannya serta untuk menundukkan orang yang menentang dan petunjuk bagi orang yang sesat merupakan perkara yang dituntut. Wa minal adillati qaulullah tabaraka wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya serulah menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. فَالْمُجَادَلَةُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فِيهِ نُصْرَةٌ لِلْإِسْلَامِ وَإِقَامَةٌ لِحُجَّةِ اللَّهِ عَلَى مَنْ ضَلَّ وَمَنْ خُدِعَ مِنَ الضَّالِّينَ. مَكَى berdebat dalam perkara agama untuk tujuan-tujuan yang telah berlalu dengan cara yang terbaik di dalamnya terdapat pertolongan terhadap Islam dan penegakan hujjah Allah terhadap orang yang sesat dan orang yang terperdaya dari kalangan orang-orang yang sesat. Li'annahu law turika ha'ula'i walam yunaqashu walam yubayyan dalaluhum sadatil fitanu. Karena apabila mereka ini dibiarkan dan tidak didebat serta tidak dijelaskan kesesatan mereka, akan tersebarlah fitnah-fitnah. Wantalatil haqa'iku 'alan nasi, dan manusia akan terperdaya dengan hakikat-hakikat. Walam yatamayyazil haqqu minal batili, dan kebenaran tidak akan bisa terbedakan dari kebatilan. Fallahu amara bil mujadalati billati hiya ahsanu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berdebat dengan cara yang terbaik. Wallahu qala an Nuhin wa qawmihi qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nuh dan kaumnya, yang artinya mereka yaitu kaum Nuh alaihissalam berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah mendebat kami, lalu engkau banyak mendebat kami, maka datangkanlah siksaan yang engkau janjikan kepada kami apabila engkau termasuk di antara orang-orang yang benar. Fakana yujadiluhum fil haqqi wal anbiya'u kanu yujadiluna fil haqqi. Maka Nuh alaihissalam dahulu mendebat kaumnya untuk menampakkan kebenaran. Demikian pula para nabi alaihimussalatu wassalam, dahulu mereka mendebat untuk menjelaskan kebenaran. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إنما هو في ضرب القرآن بعضه ببعض ولا ينطبق على من يذب عن القرآن ويذب عن الحق ويدحض الباطل والضلال. Sedangkan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, hanya saja ia berbicara tentang membenturkan Al-Quran sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan hadis tersebut tidak berlaku bagi orang yang membela Al-Quran, membela kebenaran, dan meruntuhkan kebatilan dan kesesatan. وحديث المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة ف فدع المراء، فدع المراء لقلة خيره ضعيف جدا. Sedangkan hadis seorang mukmin tidaklah mendebat dan aku tidak akan memberikan syafaat bagi orang yang mendebat di hari kiamat nanti, maka tinggalkanlah perdebatan karena sedikitnya kebaikannya. Hadis ini sangatlah dhaif. Wa'ala fardhi sihhatihi fahunaka farqun bainal jidali billati hiya ahsanu wa bil hujaji wal barahini wa bainal mumarati li'annal mumarata marhalatun ta'ti ba'dal jidali. Dan dengan asumsi bahwa hadis tersebut sahih, ada perbedaan antara perdebatan dengan cara yang paling baik dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti dengan al-mumarah, sekedar perdebatan, karena sekedar perdebatan merupakan tahapan yang datang setelah al-jidal, perdebatan dengan cara yang paling baik. وَقَدْ يَقَعُ الْمُمَارِي فِي شَيْءٍ مِّنَ الْخَطَئِ فَإِذَا خَافَ الْوُقُوعَ فِي الْخَطَئِ في هذه الممارات فليترك الممارات وإن كان الحق معه. Dan terkadang orang yang mendebat tentang sesuatu terjatuh dalam kesalahan, maka apabila seseorang khawatir terjatuh dalam kekeliruan dalam perdebatan ini, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan meskipun kebenaran bersamanya. Qauluhu ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Hadhihi al-ayatu la tanṭabiqu 'ala man yadhubbu 'anil haqqi wa yadhhabu al-bātila wa innamā tanṭabiqu 'ala al-kuffāri. Firman Allah Ta'ala yang artinya tidaklah mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ayat ini tidak berlaku bagi orang yang membela kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Hanya saja ayat ini berlaku bagi orang-orang kafir. وَقَدْ يَأْخُذُ أَهْلُ الْبِدَعِ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ لأنهم يحرفون آيات الله التي تدل على توحيد عبادته وتوحيد أسمائه وصفاته، وكذلك الآيات التي تتعلق بأمور غيبية أو تتعلق بفضائل الصحابة أو تتعلق بأمور أخرى، فيجادلونك فيها ولا يسلمون بمدلولاتها ولا يستسلمون لها. Dan terkadang ahlul bid'ah mengambil bagian mereka dari ayat ini karena mereka merubah ayat-ayat Allah yang menunjukkan tauhid ibadah kepada Allah Ta'ala dan tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian pula mereka merubah ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaib atau terkait dengan keutamaan para sahabat atau terkait dengan perkara-perkara yang lainnya. Mereka para ahlul bid'ah mendebatmu dalam perkara-perkara tersebut, dalam ayat-ayat Allah tersebut, dan mereka tidak tunduk dengan makna-maknanya dan tidak berserah diri kepadanya. فَيَأْخُذُونَ نَصِيبَهُمْ مِمَّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ لِأَنَّهُمْ يُجَادِلُونَ بِالْبَاطِلِ لِيَدْحَضُوا بِهِ الْحَقَّ. Maka mereka para ahlul bid'ah mengambil bagian mereka dari apa yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tersebut karena mereka mendebat dengan kebatilan dan mereka meruntuhkan kebenaran dengannya. Falaumu ala man yujadilu fi ayatillahi liyarudda ayatillahi aw yuharrifaha waliyansura batilahu. Maka celaan ditujukan kepada orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah Ta'ala untuk menolak ayat-ayat Allah atau merubahnya atau menolong kebatilannya. وَالَّذِي يُدَافِعُ عَنِ الْحَقِّ وَيُنَاضِلُ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَعَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ بِأَقْسَامِهِ لَيْسَ مِمَّنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ. Sedangkan orang yang membela kebenaran, membela kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, membela tauhidullah dengan macam-macamnya. Ia tidak termasuk di antara orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah. Wa innama hadha yasduku ala al-kuffari wal-malahidati wa ala al-ghulati min ahli al-dalali alladhina yujadiluna fi ayatillahi fil abwabi allati dhakarnaha. Hanya saja mendebat tentang ayat-ayat Allah Ta'ala celaan bagi orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini berlaku bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang, dan orang-orang yang melampaui batas dari kalangan orang-orang yang sesat yang mendebat tentang ayat-ayat Allah dalam bab-bab yang telah kami sebutkan. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا حَوْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِدَالِ وَالنِّضَالِ عَنِ الْحَقِّ بِالْحُجَّجِ وَالْبَرَاهِينِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَكْفَاءِ الْأَقْوِيَاءِ. Dan sungguh telah berlalu sesuatu dari hal ini seputar disyariatkannya mendebat dan membela kebenaran dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang dilakukan oleh para ulama yang memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan sebagaimana telah kami umumkan, insyaallah ta'ala tersisa kurang lebih satu bulan untuk menyelesaikan kitab ini. Semoga Allah ta'ala mudahkan. Adapun kitab yang setelahnya insyaallah ta'ala adalah kitab yang berjudul Qurratul Ainaini Bitawdihi Ma'ani Aqidatir Raziyaini, yang merupakan penjelasan Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah terhadap pemaparan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala tentang akidah Ahlus Sunnah. Semoga Allah ta'ala mudahkan, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.